Sayangku di dunia ini cuma kamu. Cintaku di dunia ini tanpa kamu. Hampa ku rasa dunia ini tanpa kamu. Sunyi ku rasa dunia ini cuma kamu. Sayangku di dunia ini cuma kamu. Cintaku di dunia. Sampai jumpa.